Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من البدع والضلالة ومن النار. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul bermajlis di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka at-tawasi bil haqq wa at-tawasi bis sabr, ya, untuk saling memberikan wasiat, nasihat dengan al-haq, kebenaran, dan kita saling memberikan nasihat dengan kesabaran. Ini merupakan amalan yang mulia, talabul ilm, bermajlis di salah satu majlis-majlis ilmu, perkara yang ma'ruf, banyak ayat dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan yang mulia ini. Naam, menuntut ilmu. Di antaranya hadis Abu Hurairah yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghashiyatuhum rahmah wa haffadhumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah wa majtama'a qaumun." Tidaklah berkumpul, lafaz di sini ijtima', berkumpul dalam satu majlis, satu tempat. Tidaklah berkumpul suatu kaum, suatu kelompok, fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Mereka mempelajari kitabullah, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, agama Allah, agama Islam. Melainkan pasti 6 akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan. Ini keutamaan yang pertama. 6. Dan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala ini membuat bab dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, bab dianjurkan berkumpul, artinya tidak berjauhan, berkumpul di dalam halaqah ilmu, belajar Al-Quran, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Untuk saling mendekat. Ini diingatkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Ya, dimohon untuk ini lebih ini lagi. Karena lafadz hadis ijtima', tidaklah ijtima'. Berkumpul. Tidak berjauhan. 6. Sehingga akan mendapatkan apa yang dikhabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara ada 4, nanti akan kita sebutkan insyaallah. Dan juga ya tanbih, ya. Ini juga Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu ketika dalam safarnya, beliau bersama para sahabat ini singgah di suatu tempat. Dan para sahabat mereka berpencar-pencar. Ya, sebagian di tempat yang ini di bawah pohon, sebagian yang lain di tempat yang lain. Mereka berpencar-pencar. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada seorang sahabatnya untuk mengumpulkan mereka, untuk berkumpul. Dan beliau di antara nasihatnya, inna tafarraqukum hadhihi wa hadha minasyaitan. Sesungguhnya berpencar-pencarnya kalian ini minasyaitan, dari syaitan. Setelah mendapatkan nasihat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, setiap kali mereka singgah, mereka berkumpul satu tempat. Ini juga menunjukkan bersegeranya mereka di dalam menyambut nasihat wasiat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Di dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam 6 menyatakan, wa majtama qaumun fi baitin min buyutillah, bidalah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala, mereka mempelajari Al-Quran, sunnah, agama Allah jalla wa ala, illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan pasti akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan. Ini yang pertama. Akan turun apa? As-sakinah, ketenangan. Akan tenteram. Kita duduk di majalisul ilm. Tenang, tenteram. Kemudian yang kedua, wa ghasyiyadhum rahmah. Akan diliputi oleh rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Akan diliputi rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini juga keutamaan yang besar. Tentunya kita semua ingin dan sangat-sangat berharap mendapatkan rahmat dari Allah jalla wa ala. Di antaranya adalah duduk di majalisul ilm. Kemudian yang kedua, wa haffathumul malaikah, dan akan dikelilingi oleh malaikat-malaikat Allah jalla wa ala. Ini yang ketiga. para malaikat, makhluk yang mulia, yang suci, yang senantiasa taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah bermaksiat. Tidak pernah bermaksiat kepada Allah sedikit pun. Makhluk yang Allah dekatkan. Mereka enam memuliakan majalis ilm. Mereka apa? Memuliakan. Ikut enam hadir mengelilingi majalis al-ilm. Subhanallah. Ini keutamaan yang besar. Enam. Dan tidaklah mereka para malaikat diperintahkan oleh Allah untuk suatu perkara, melainkan perkara tersebut adalah perkara yang mulia yang Allah cintai. Kemudian yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man indah. Keutamaan berikutnya, enam, keutamaan majalisil ilm, Allah menyanjung mereka orang yang hadir di majalisul ilm, fi man indah, di hadapan para malaikat yang di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, yang Allah dekatkan. Allah berbangga-bangga dengan mereka. Subhanallah. Ya. Ini Allah akan menyanjung, menyebutkan enam orang-orang yang hadir di majalisul ilm, mendatangi majalisul ilm, Allah banggakan di hadapan siapa? Di hadapan para malaikat, makhluk yang mulia. Naam. Oleh karena itu, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, duduknya kita di majalisul ilm seperti ini adalah nikmat yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan nikmat dari Allah, kekuatan dari Allah, hidayah dari Allah, kita tidak bisa, tidak mampu untuk menjalankan enam amalan-amalan mulia seperti ini. Oleh karena itu, butuh untuk dijaga. Nikmat yang mulia ini dijaga, disyukuri. Di antara bentuk penjagaan kita terhadap nikmat yang mulia ini adalah kita apa? Syukuri, disyukuri. Namun dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Berusaha untuk dihadiri. 6. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam surat Ibrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Dan jika kalian mau mensyukuri enam nikmat-nikmat Allah, nikmatku, la azidannakum, kata Allah jalla wa ala, ini saya pasti akan aku tambah nikmat untuk kalian. Ini janji dari Allah. Janji dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jika kalian mau bersyukur, mensyukuri nikmat, la azidannakum, ini dengan ta'kid, ada beberapa ta'kid penguat. Yang pertama dengan lam, la, lam taukid. Kemudian yang kedua, nun taukid di akhirnya, la azidannakum, ada nun taukid, tasydid. Ya, sebelumnya ada nam qasam, ya, qasam yang ditakdirkan tersembunyi. Ya, artinya benar-benar akan aku tambahkan kepada kalian nikmatku. Nah, dijelaskan oleh para ulama makna dari akan Allah tambah nikmat ini. Yang pertama adalah menjaga nikmat yang sudah ada. Jika kamu bersyukur, nah, nikmat yang sudah Allah berikan akan dijaga dan akan ditambahkan dengan apa? Nikmat yang lain. Nikmat yang lain. Nah. Wala in kafartum, namun jika kalian ingkar kufur, tidak mau mensyukuri nikmat dari nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, Allah mengancam, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Di antara azab di dunia dengan hilangnya nikmat tersebut, hilangnya nikmat tersebut. Oleh karena itu, barakallahu fikum, 6, berusaha kita menjaga nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dengan mensyukurinya. Barakallahu fikum. Kemudian di antara keutamaan talabul ilm, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Ini juga hadis yang ma'ruf, masyhur. Barang siapa yang menempuh suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, ia mencari ilmu padanya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. 6. Talabul ilm, menuntut ilmu, ini merupakan salah satu sebab yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kita untuk masuk ke dalam jannah. 6. Dengan nas hadis ini. Dengan nas hadis ini, ya. Kemudian tariqan, jalan di sini imma hissi, yaitu kita melangkah jalan dari rumah menuju masjid, majalisul ilm, ini yang hissi, nyata, nampak. 6. Yang jelas masuk dalam hadis ini. Dan juga ma'nawi, artinya dengan kita membaca kitab-kitab para ulama, kitab asatidah, dengan sebab kita membaca kitab tersebut kita mendapatkan ilmu. Ini juga kita telah menempuh apa? Tariqan, jalan yang dengannya kita meraih ilmu, atau dengan mendengarkan radio. Ini juga 6, masuk dalam mana tariqan, ya, menempuh jalan, yaitu sebab, ya, dengannya menuntut ilmu. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin rahimani warahmatullah. Ya, sebagaimana yang telah anda ketahui, insyaallah 6, mulai malam ini kita akan membaca salah satu risalah, ya, kitab yang ditulis oleh ulama ahli sunnah wal jamaah, yaitu Syekh Abu Abdullah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Nah, beliau dilahirkan pada bulan Muharram, ya, 12 Muharram tahun 1307 Hijriah. 1307 Hijriah. Nah, dan beliau wafat pada bulan Jumadal Akhirah, ya, tanggal 22 Jumadal Akhirah ya, tahun 1376 Hijriah. Rahimahullahu taala, 1376 Hijriah. Di antara karya-karya beliau yang ma'ruf, nam adalah kitab tafsir beliau, Tafsir As-Sa'di, Taisir Karim Ar-Rahman, namanya Taisirul Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Kemudian juga enam di antara karya beliau adalah At-Tanbihat Al-Latifah fi Mahtabat Alayhi Al-Wasitiyah. Kitab At-Tanbihat Al-Latifah ini syarah kitab Aqidah Al-Wasitiyah, ya, di Syekh Al-Islam bin Taimiyah. Dan juga yang lainnya dari kitab-kitab usul. Nah, barakallahu fikum. Dan beliau rahimahullah ta'ala juga memiliki banyak guru, ya, masyaikh yang beliau menimba ilmu dari mereka. Di antaranya Syekh Ibrahim bin Hamad Al-Nam Ibn Jasir. Syekh Ibrahim bin Hamad Ibn Jasir ini merupakan Nam guru pertama beliau. Ya, guru pertama Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kemudian juga di antara guru beliau adalah Syekh Saleh bin Uthman Al-Qadi, ya, Hakim Unaizah. Syekh Saleh bin Uthman Al-Qadi. Kemudian Syekh Muhammad Al-Amin As-Sunqiti, ini juga guru beliau. Syekh Muhammad Al-Amin As-Sunqiti. Nah, beliau ini adalah penulis kitab tafsir juga, Adwa'ul Bayan, yang berjilid-jilid. Syekh Muhammad Al-Amin As-Sunqiti, yang beliau dijuluki dengan nam Maktabah Berjalan. Syekh Muhammad Al-Amin As-Sunqiti ini dijuluki dengan Maktabah Berjalan karena nam kuatnya dan luasnya ilmu beliau yang beliau hafal dalam dada. Barakallahu fikum. Kemudian di antara murid dari murid-murid Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah adalah Syekh Abdullah bin Abdul Aziz Syekh Abdullah bin Abdul Aziz ibn Uqail, Rais Al-Hay'ah Ad-Da'imah. Naam, beliau termasuk enam rais, ya, ketua Lajnah Da'imah, majlis yang paling tinggi. Kemudian juga di antara murid beliau adalah Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Murid Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di di antaranya adalah Syekh Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin. Ini juga ma'ruf. Naam. Kemudian di antara murid beliau Al-Syeikh Abdullah bin Abdul Rahman Al-Bassam. Al-Syeikh Abdullah bin Abdul Rahman Al-Bassam juga ma'ruf. Syeikh Al-Bassam dan yang lainnya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian kitab yang akan kita baca dari karya beliau adalah Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawami'il Akhbar. Bahjatu artinya kegembiraan. Qalbu Al Abrar, qalbu ya qulub ya qalbu hati, orang-orang yang baik. Wa qurratu uyun al-akhyar, dan penyejuk mata orang-orang pilihan al-akhyar, ya, orang-orang pilihan. Ya, sebagai syarah Jawami'il Akhbar. Barakallahu fikum. Sehingga ya, semoga dengan kita membaca kitab ini, enam akan gembira, ya, akan senang kolbu-kolbu kita, akan tentram kolbu kita, dan akan sejuk mata kita. Naam, barakallahu fikum. Naam, biasanya sampai jam berapa ini? Jamnya sudah. Hah? 20 lebih? 15? 18? Sekarang jam berapa? Sekarang jam 12. Jam 9. Ya, insyaallah. Nah, kita baca muqaddimah al-muallif. Qala الشيخ العلامة الفقيه المفسر الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى الحمد لله المحمود على ما له من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العظيمة العليا وعلى آثارها الشاملة للأولى والأخرى. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Al-Mahmud, senantiasa terpuji atas apa yang nam dimiliki dari Al-Asma Al-Husna, nama-nama yang paling baik. Ya. Wasifat al-kamilah, sifat-sifat yang sempurna. Al-azimah yang agung. Al-ulay yang tinggi. Wa'ala athariha asyamilah, dan atas pengaruh, ya, hikmah-hikmah, ya, pengaruh-pengaruh dari nama-nama sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang sempurna, yang agung. Asyamilah yang mencakup hikmah kebaikan lil ula di negeri dunia ini yang pertama, wal ukhra dan negeri yang kedua, yang terakhir, negeri akhirat, negeri dunia dan akhirat. Wa usalli wa usallimu ala Muhammadin أجمع الخلق لكل وصف حميد dan salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajmail khalqi likulli wasfin hamidin, makhluk yang paling terkumpul padanya seluruh sifat-sifat terpuji. Wa khuluqin rasyidin, akhlak-akhlak yang terbimbing. Wa qawlin sadidin, ucapan-ucapan yang lurus, yang baik. Wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi min jami'il abid. Amma ba'du, ya, adapun setelahnya. Falaysa ba'da kalamillahi asdaqu wala anfa'u wala ajma'u li khairid dunya wal akhirah min kalami rasulihi wa khalilihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidak ada setelah kalam Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih benar, lebih bermanfaat, lebih mengumpulkan kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat daripada kalam Rasulnya, kalam Khalil Allah, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak ada kalam, ya, ucapan yang lebih lebih benar, lebih bermanfaat, lebih terkumpul padanya kebaikan dunia dan akhirat daripada ucapan Rasulnya, itu sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Idh huwa a'lamul khalqi, ya, karena beliau adalah makhluk yang paling faham, paling tahu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk, ya, manusia yang paling tahu tentang perkara-perkara yang bermanfaat bagi kita. Wa adhamuhum nushan wa irsyadan wa hidayatan. Dan beliau adalah makhluk atau orang yang paling agung nasihatnya, bimbingannya, petunjuknya paling agung, paling baik. Wa ablaghuhum bayanan wa ta'silan wa tafsilan. Dan beliau adalah orang yang paling mengena penjelasannya, keterangannya. Enam, ta'silan, yaitu prinsip-prinsip yang beliau terangkan ini sangat mengena, sangat jelas, gamblang. Wa tafsilan, juga rinciannya, detailnya. Wa ahsanuhum ta'liman, dan beliau adalah orang yang paling bagus ta'limnya, artinya pengajarannya. Pengajaran beliau ini paling baik, paling bagus. Enam, metode di dalam mengajar, metode di dalam menyampaikan ilmu, ini beliau adalah contoh terbaik, contoh terbaik. Waqad utiya sallallahu alaihi wasallam jawami'al kalim, dan sungguh beliau telah diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala jawami'al kalim. Jawami'al kalim, mereka disebutkan dalam hadis, uqitu jawami'al kalim, itu ucapan yang ringkas namun padat maknanya, padat faidahnya banyak, ucapannya ringkas, pendek, ya, sedikit. Nah, namun faidahnya ini banyak, maknanya padat. Ini makna jawami'ul kalim. Ya, ucapan sedikit yang mengumpulkan banyak makna, nah, dan faidah. Ini diantara mukjizat beliau. Nah, kekhususan beliau. Wakhtusira lahu al-kalamu ikhtisaran. Beliau, bisa meringkas kalam dengan ucapan yang ringkas namun mudah dipahami dan padat makna. Bahaitsu kan yatakallamu bil kalam al qalil lafdhuhu al kathirati ma'anihi. Nah ya, dari sisi beliau berbicara dengan suatu ucapan yang ringkas, yang sedikit lafadznya, namun maknanya ini padat. Ma'a kamalil wuduh wal bayan alladhi huwa a'la rutabil bayan. Disertai dengan sempurnanya penjelasan beliau, keterangan beliau, yang mana ini merupakan a'la rutabil bayan, penjelasan yang paling tinggi martabatnya. Wa qad badali an adzkura jumlatan salihatan min ahadithihi al-jawami' fil mawadi'i al-kulliyah. Dan sungguh telah nampak bagiku keinginan untuk menyebutkan sejumlah hadis-hadis yang jawami', yang cocok, yang sesuai di dalam penjelasan al-mawadi' al-kuliyah, pembahasan-pembahasan yang mencakup wal jawami' fi jinsi, penjelasan-penjelasan yang mencakup jenisnya, nau' macamnya, aubabin min abwabil ilm, dan bab dari bab-bab ilmu, mencakup seluruhnya. Nah, ini keinginan beliau. Beliau ingin menyebutkan hadis-hadis yang merupakan jawami'ul kalim Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang menjelaskan secara menyeluruh agama Islam ini. Naam, dan jumlahnya ada 99 hadis. Naam, ada 99 hadis. Ma'a takallumi 'ala maqasidiha wa ma tadullu 'alaihi, disertai dengan penjelasan maksud dari hadis tersebut. Wa ma tadullu 'alaihi, dan apa yang ditunjukkan oleh hadis-hadis tersebut. Beliau jelaskan secara ringkas. Nah, maksud beliau menyebutkan hadis tersebut di dalam kitab ini, dan apa yang ditunjukkan dari hadis tersebut. Ala wajhin yahsulu bihil idhah wal bayan ma'al ikhtisar, dengan metode ya, penjelasan dan keterangan yang ringkas, yang dengannya akan terhasilkan ya, keterangan dan kejelasan. Idil maqam la yaqtadi al-basth, ya, dikarenakan maqam ini tidak menuntut untuk dijelaskan secara luas ya. Namun beliau ingin menjelaskan secara ringkas. Fa aqulu musta'inan billah sa'ilan minhu at-taysir wa at-tashil, maka saya katakan musta'inan billah, dengan diiringi minta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sa'ilan minhu, berdoa kepada Allah, meminta kepadanya at-taisir, kemudahan, wa tashil, dan kemudahan. Naam. Kemudian beliau menyebutkan hadis yang pertama dan hadis yang kedua. Barakallahu fikum. Ini juga penting bagi kita semua. 6. Beliau rahimahullah ta'ala dengan keluasan ilmu, kekokohan ilmu yang ada pada beliau, beliau terus di dalam melakukan aktivitas kegiatan-kegiatannya, amalan-amalannya, beliau iringi dengan apa? Isti'anah billah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga penting. 6. Jangan dianggap sepele. Hendaknya kita di dalam melakukan kegiatan yang kita lakukan, kita upayakan, nah, dalam kesehariannya, jangan lupa bah isti'anah billah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz. Ihris, semangatlah, ala ma yanfa'uka, di dalam melakukan perkara-perkara yang bermanfaat bagimu. Ya, semangatlah, ini yang pertama, semangat di dalam melakukan perkara-perkara yang bermanfaat. Baik bermanfaat dalam perkara dunia, nam, dan juga dalam perkara akhirat, terlebih semangat. 6. Kemudian wasta'in billah, dan jangan lupa hendaknya engkau meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang sangat penting pula. 6. Pertama al-hirs, semangat dalam perkara yang bermanfaat. 6. Kemudian kedua adalah isti'anah billah, minta pertolongan kepada Allah. Wala ta'jaz, dan jangan merasa lemah, jangan merasa loyo, merasa tidak mampu, terlebih dalam perkara agama, jangan. Barakallahu fikum. Terus semangat diiringi dengan isti'anah billahi jalla wa'ala. Oleh karena itu, ayat yang senantiasa kita baca di solat-solat kita, nam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya apa? Iyyaka na'budu, hanya kepada engkau ya Allah kami beribadah. Ibadah ini adalah perkara yang apa? Bermanfaat, jelas. Iyyaka na'budu, hanya kepada engkau ya Allah kami beribadah. Ibadah ini adalah perkara yang sangat bermanfaat. Nah, ini pengikraran seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salatnya. Iyyaka na'budu, ya Allah, hanya kepada engkau kami beribadah. Nah, makna ibadah ini dijelaskan oleh Syekhul Islam, ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Minal aqwal wal af'al adh-dhahir wal batinah. Setiap enam perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik ucapan maupun perbuatan, baik yang nampak maupun tersembunyi, ini ibadah. Semuanya yang dicintai oleh Allah, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah ibadah. Naam. Iyyaka na'budu, hanya kepada engkau ya Allah kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkau ya Allah kami meminta pertolongan. Ini selaras dengan hadis tadi. Naam, selaras dengan hadis tadi. Naam. Di dalam kita beribadah kepada Allah, Allah ingatkan, jangan lupa apa? Isti'anah. Meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam shawab. Nah, mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Nah, insyaallah pada kesempatan berikutnya kita akan masuk pada hadis yang pertama. Nah. Wallahu a'lam shawab. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum.